bawakan, saya spesialkan juga buat seluruh Monatamania yang hadir pada siang hari ini. Ya, ada lagu Surat Cinta untuk Starla. Ya. Yes, baper maneh ya lagu ini. Ada Make Bro Soke. Karena